lidhil wajhain ayyakuna aminan. Tidak selayaknya orang yang berwajah dua, orang munafik, dia diberi kepercayaan. Barakallahu fikum. Karena orang munafik di samping akidahnya yang rusak, akhlaknya yang rusak, mereka juga suka mencela, suka menghina. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Amr ibnu Marzuq, telah menceritakan kepada kami Amr bin Marzuq qala, beliau berkata, akhbarana Syu'bah. Syu'bah kunyahnya Abu Bustam. Syu'bah ibnul Hajjaj. Al-Basri. Beliau adalah seorang tabi'in. Barakallahu fikum. Beliau menyatakan, Al-Imam Al-Bukhari, akhbarona Syu'bah, telah mengkhabarkan kepada kami Syu'bah, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, an Abil Ahwas, dari Abul Ahwas, an Abdillah, dari Abdullah, yakni Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau menyatakan, hadis ini barakallahu fikum, adalah asar ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan barakallahu fikum. Ya, jadi hadis ini mauquf. Ya, mauquf yakni ucapan Abdullah bin Mas'ud. Namun sanadnya sahih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-amu akhlaqul mu'minis. Al-amu akhlaqul mu'minil fahsyi. Menghina, mencela, menyakiti, mencaci adalah akhlak seorang mukmin yang buruk. Barakallahu fikum. Maknanya disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, aswaul akhlaq idza takhallaqa biha al-mu'minu fahuwal fuhsu fil kalam, atau fahuwal fahsu fil kalam. Itu maknanya. Sejelek-jelek akhlak apabila seorang mukmin berakhlak dengannya adalah ucapan keji atau perbuatan keji dalam ucapan. Perbuatan keji dalam ucapan. Barakallahu fikum. Jadi terkadang seorang mukmin itu terbimbing. Lisannya senantiasa terjaga dari perkara-perkara yang mungkar. Barang siapa yang senantiasa menjaga lisannya dari perkara yang mungkar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika dia marah, dia menahan lisannya, dia istighfar dan mendoakan kebaikan pada orang yang membuat dia marah. Ketika ada yang menyakiti, menghina dia, dia bersabar, dia mendoakan kebaikan atau hidayah untuknya. Ini terkait dengan muamalah dengan orang lain. Adapun kesehariannya, dia memperbanyak istighfar, taubat, qiraatul Quran, berzikir, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati yang baik. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus, yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka balasannya, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barakallahu fikum. Namun apabila seorang mukmin terjatuh dalam dosa, di antaranya adalah dosa dalam perbuatan keji berupa ucapan, kalau dia ketika ingat lalu bertaubat, istighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya kalau dia ikhlas. Namun kalau dia senantiasa dengan ucapannya yang keji, barakallahu fikum, maka dia telah berakhlak dengan akhlak yang jelek. Baik itu ucapan keji dengan meremehkan, merendahkan orang lain, terutama saudaranya sama muslim, dengan ghibah, menghina, mencela, menjelek-jelekkan, menuduh dengan tuduhan yang tanpa bukti, mengumpat, mengadu domba, dan lain-lain. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka selayaknya seorang mukmin meninggalkan perbuatan keji, baik itu ucapan maupun perbuatannya. Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang yang selalu berbuat dosa, mereka itu di antara sifatnya adalah suka merendahkan orang lain. Terlebih lagi dia adalah orang yang beriman, yang mengikuti jalannya Nabi, jalannya para sahabat alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-29 sampai 32 terkait ucapan orang-orang kafir, orang-orang mujrim, orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-29 dan seterusnya, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yathakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu yang sukanya menertawakan orang-orang yang beriman. Mengejek, merendahkan, baik itu dari sisi pakaiannya yang beda dengan mereka, penampilannya, mungkin panjang jenggotnya, isbal celananya, apa tidak isbal celananya, atau memakai hijab yang syar'i. Mereka menertawakan, mengolok-olok. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka ya orang-orang yang beriman itu atau orang-orang kafir itu melewati orang-orang yang beriman, yataghamazun, mereka itu saling mengedip-edipkan mata dengan yang lainnya dalam rangka untuk menjelek-jelekkan. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu faqihin, dan apabila mereka orang-orang kafir, orang-orang mujrim, orang-orang munafik kembali pada kaumnya, kembali kepada kelompoknya, mereka kembali dengan senang hati. Ya, karena sudah mencela, menghinakan orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun, dan apabila mereka melihat, dan apabila mereka ya melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan inna ha'ula'i ladallun, mereka ini yakni yang beriman itu sesat, kata mereka salah jalan, padahal mereka sendiri yang salah jalan. Barakafikum. Maka seorang mukmin tidak boleh meniru kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang mujrim. Orang mukmin selalu terhiasi pada lisannya itu ucapan-ucapan yang terpuji, yang menyenangkan, yang membuat saudaranya ini ayem, tidak membuat telinga menjadi panas, hati menjadi marah, orang menjadi lari dikarenakan lisannya yang jelek. Barakafikum. Oleh karena itu, kalau seorang mukmin itu marah, maka hendaknya barakafikum mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik, atau kalau tidak bisa dia diam. Jangan mencela, jangan menghinakan saudaranya. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya, kita dilarang barakafikum menyakiti orang-orang yang beriman. Barang siapa menyakiti orang-orang yang beriman dengan lisannya dan juga dengan perbuatannya, maka dia telah berdosa dengan dosa yang besar. Barakafikum. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58 terkait mereka-mereka yang selalu menyakiti orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik itu mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, yang mana mukminin dan mukminat tersebut tidak ada kesalahan pada mereka pada perkara yang mereka tidak berbuat. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh yang menyakiti mukmin dan mukminat yang mana mereka tanpa ada kesalahan, maka yang menyakiti tersebut telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Barakallahu fikum. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Humazah ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Demikian pula kepada anak yatim, orang yang meminta-minta, kita tidak boleh membentak, tidak boleh menghardik. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka adapun kepada orang, kepada anak yatim, janganlah engkau menghardik, dan kepada orang yang meminta-minta janganlah engkau mencela, membentak. Kalau tidak memberi ya sudah, jangan dibentak. Barakallahu fikum. Bahkan barakallahu fikum, dalam sebuah hadis disebutkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyatakan, ya Abu Bakar, la in kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbak. Wahai Abu Bakar, kalau engkau marah kepada mereka anak-anak yatim dalam keadaan mereka tidak berbuat salah, maka sungguh engkau telah membuat marah Rabbmu. Ya, anak yatim memiliki perlakuan yang khusus atau memiliki hak khusus untuk kita berlakukan. Karena sebagaimana sabda Nabi, beliau alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dan orang yang menanggung, menyantuni anak yatim, seperti ini kedudukannya di hari kiamat. Beliau mensejajarkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Maka apabila seorang menyantuni anak yatim, apalagi yang menjadi tanggungan dia, dengan mendidik dengan didikan tarbiyah Islamiyah, dijaga dari kejelekan sampai besarnya. Kemudian kalau dia memiliki harta, maka hartanya dikelola dengan cara yang baik, maka dia memiliki keutamaan yang besar, surga balasannya. bi'idnillahi ta'ala wa rahmatih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakafikum. Sebagaimana yang tadi disebutkan, ya, larangan menghina, mencela, mencaci maki orang lain, terlebih lagi kepada saudaranya sendiri, sesama muslim, ini merupakan perkara yang sangat ditekankan, dilarang, ya. Barakallahu fikum. Maka sebaliknya orang yang dia berakhlak yang mulia, menjaga lisannya dan semisalnya barakallahu fikum, maka dia memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya barakallahu fikum, dia termasuk manusia yang paling baik. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Anas bin Malik, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi bersabda, ahsanan nas khuluqan. Ya, ini tentang Nabi. Anas bin Malik bersabda tentang Nabi, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam ahsanan nas khuluqan. Bahwasanya Nabi, Rasul alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, barang siapa yang dia berakhlak yang mulia, maka dia termasuk manusia yang terbaik. Dan manusia yang paling baik adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula Nabi menyatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqo. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian dalam hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi pernah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Yakni akhlak yang baik kepada Allah, dengan cara beribadah kepada Allah penuh keikhlasan, tanpa dinodai dengan kesyirikan, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian akhlak yang baik kepada sama manusia adalah badlun nada, mengerahkan kemampuannya. Kemampuan yang dia miliki berupa ilmu, kekuatan badan, jasa dia, harta dia, untuk kemanfaatan kebaikan di jalan al-haq. Wa kafful adza. Kemudian menahan diri untuk mengganggu orang lain. Ini termasuk akhlak yang baik terhadap sama manusia. Baik menahan diri mengganggu orang lain, kepada suami atau istri selaku pasangan, kepada orang tua, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada masyarakat, baik itu mukmin atau kafir, kafir zimmi, mu'ahad, mustakman selain kafir harbi, dan juga kepada pemerintahnya dengan cara mentaati pada perkara yang ma'ruf dan selalu mendoakan hidayah, kebaikan untuk mereka. Watola qatul wajh, dan di antara bentuk akhlak yang baik adalah senantiasa barakah fikum menampakkan muka yang berseri-seri, wajah yang tersenyum kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim. Barakah fikum. Dan bahkan takwa serta akhlak yang baik adalah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ditanya, an aksari ma yudkhilun nasal jannah, tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Wasu'ila an aksari ma yudkhilun nasan nar, dan beliau pun ditanya tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Faqala, maka Nabi menjawab, alfamu wal farji, yakni dosa yang disebabkan dengan lisan, mulut, dan kemaluan. Barakah fikum. Dan barakah fikum, bahwa bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan jaminan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Beliau menyatakan, wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Barakah fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa keterangan yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis dan kalam ucapan para ulama terkait barakah fikum haramnya merendahkan, menghina orang lain, terkhusus dia adalah saudara kita sendiri, dan sebaliknya tentang keutamaan orang yang berakhlak mulia. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya, itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan dari ana pribadi dan dari syaitan. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu ihfidakumullah barakafikum.